إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah al-mustami'in wal mustami'at rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang kita berdoa kepada Allah untuk memberikan keberkahan padanya di saat ini, kita akan lanjutkan dars pelajaran kita dari kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, yaitu penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam syarahnya terhadap kitab ini. Ikhwati fillah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, yang mana beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-birru wal ismu, kebaikan dan kejelekan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Beliau bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ay yattali'a 'alaihin nas." Kebaikan adalah akhlak yang baik. Sedangkan kejelekan atau perbuatan dosa adalah apa yang menimbulkan getar, guncang, gundah di dalam dadamu, dan engkau tidak suka untuk orang lain mengetahui. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Adapun tentang al-birru sudah kita lewati penjelasannya dan juga penjelasan tentang makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Sedangkan al-ithmu, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan di dalam kitabnya, thumma qala wal ithmu hadha muqabilu al-birr. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ithm, ini lawan kata dari al-birr. Kalau al-birru artinya kebaikan, lawan katanya berarti kejelekan atau perbuatan dosa. Ma haka fi sadrik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang haka fi sadrik, ai ya'ni taraddada fi sadrik, bimbang kalbumu dalam melakukannya, bimbang kalbumu di dalam memandangnya. ولم تطمئن إليه في أمر من الأمور. Dan engkau tidak tentram. Nah, dan engkau tidak tentram tentang hal tersebut dalam satu perkara. Entah itu perkara akidah, ataukah itu perkara ibadah, ataukah perkara yang terkait dengan muamalah dan adab. Nah, engkau tidak tentram melakukannya, engkau tidak tenang dalam memandangnya. Wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas, serta engkau tidak suka orang lain mengetahui. Engkau tidak suka kalau orang lain sampai tahu. Nah, sehingga mungkin ketika engkau melakukannya, engkau berusaha bersembunyi dari pengetahuan orang lain. Nah, ini hati-hati. Berarti ini ada tanda-tanda perbuatan dosa. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menimbulkan keraguan, ketidaktentraman di dalam kalbu, dan tidak suka kalau sampai orang lain tahu. Nah, berarti ini tanda perbuatan tersebut atau perkara yang akan dilakukan itu tidak baik. Hadza huwa dhabitul ism, kata Syekh Al-Fauzan, ini adalah tanda perbuatan dosa. Fa idza ra'aita fi nafsika taraddudan fi syai'in wa lam taqbalhu nafsuka wa lam tartah ilaihi nafsuk fatrukhu. Maka kapan engkau melihat di dalam dirimu keraguan, kebimbangan tentang suatu perkara, jiwamu secara fitrah tidak bisa menerimanya. Nah, jiwamu secara fitrah tidak bisa menerima hal tersebut, karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bahwa an-nafsu laha syu'urun min asli fitrah bima tuhmadu aqibatuhu wa ma tudhamu aqibatuhu. Jiwa itu memiliki kepekaan. Asal muasal fitrahnya punya kepekaan tentang suatu perkara yang mengakibatkan kebaikan atau mengakibatkan kejelekan. Nah, punya apa? Kepekaan tentang perkara yang terpuji dan perkara yang tercela. Akan tetapi terkadang kepekaan tersebut hilang, atau kepekaan tersebut menjadi tidak peka. Kenapa tidak peka? Walakin ghalabat 'alaiha syahwah. Terkadang jiwa terkalahkan oleh syahwat, hawa nafsu. Hatta aujabat lahal iqdam 'ala ma yadhurruha, sehingga mengantarkan jiwa tersebut melakukan apa yang akan berakibat jelek baginya. Nah, jadi sebenarnya secara asal muasal fitrah kita mengetahui, nah, atau peka suatu hal itu terpuji atau tercela. Namun terkadang syahwat kita yang terlalu besar, yang mana kita tidak bisa menahannya, atau kita tidak mau untuk berusaha menahan syahwat tersebut, akhirnya kita tetap melakukan apa yang bermadharat, apa yang tercela bagi jiwa kita. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Demikian. Nah, sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan, jika engkau merasakan dalam jiwamu kebimbangan, jiwamu itu tidak mau menerima suatu perkara tersebut, walam tartah, dan jiwamu tidak merasa senang, fatrukhu, maka tinggalkan saja. Nah, jangan engkau lakukan baik itu perkara, nah, amalan ibadah yang mungkin dipandang sebagai ibadah, atau dalam perkara muamalah, atau perkara akidah. Nah, tinggalkan. Hadza yadullu ala annahu itsmun. Karena itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang salah atau perbuatan yang mengandung dosa. Nah, demikian tanda dari suatu perbuatan dosa. Namun ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, hadza indal ishtibah. Tanda ini kita aplikasikan, tanda ini kita terapkan tatkala ada syubhat. Nah, tatkala ada syubhat, kesamaran hukum. Nah, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh Syekh Naam hafizahullah berikutnya. Fal ismu istadallu alaihi bi amrain, sehingga perbuatan dosa itu manusia bisa mengetahuinya dengan dua perkara. Nah, dengan dua perkara. Perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Nah, yang pertama, jika itu sudah ada maka cukup. Jika perkara yang pertama tidak ditemukan, maka menggunakan perkara yang kedua. Nah, sehingga digunakan secara berurutan. Apakah perkara yang pertama itu? Perkara yang pertama, al-amrul awwalu al-adillatus syari'iyyah. Dosa atau perbuatan yang jelek bisa diketahui dengan dalil-dalil syar'i, baik itu Al-Quran maupun hadis sesuai dengan pemahaman salaf dan juga ijma' para ulama. Nah, rujuk kepada dalil tersebut, dalil syar'i. Ma dallatil adillatu ala annahu haram fa innahu ithmun. Sehingga segala hal yang mana dalil-dalil syar'i itu menunjukkan bahwa itu perbuatan jelek, itu perbuatan dosa, maka itu haram. Nah, segala sesuatu baik itu menyangkut keyakinan, amalan atau ibadah atau muamalah adab, jika dalil-dalil yang ada mengatakan bahwa itu haram, maka itu perbuatan yang mengandung dosa atau perbuatan yang salah. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq. Surat Al-A'raf ayat ke-33. Allah berfirman, yang artinya, katakanlah wahai Rasulullah, hanyalah Rabbku mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan fahishah yang keji. Ma zahara minha wa ma batan, apa yang tampak darinya dan apa yang tersembunyi. Wal ithma, dan perbuatan dosa. Wal baghya bighairil haq, dan melampaui batas bighairil haq, dengan tidak benar. Allah berfirman di sini, Allah mengharamkan perbuatan dosa. Hanyalah yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan itu perbuatan dosa. Sehingga kalau kita mendapati dalam suatu ayat atau suatu hadis, atau kita dapati ijma' para ulama mengatakan suatu perbuatan itu haram, maka natrukuhu, kita harus meninggalkannya. Nah, kita tidak boleh menoleh dengan perasaan kita. Ini menurut perasaan saya baik-baik saja. Jiwa saya tentram-tentram saja di dalam melakukannya. Nah, tidak seperti itu. Tidak kita gunakan perasaan kalau sudah ada dalil yang menerangkan. Nah, justru sebaliknya, kalau sudah ada dalil yang menerangkan itu haram, jiwa kita meskipun mungkin awalnya ada suatu hal yang tidak diterima, namun harus ditundukkan jiwa kita tersebut. Nah, harus ditundukkan, harus diikutkan kepada perintah Allah, perintah Rasul. Nah, demikian. Sebagaimana ini disebutkan di dalam ayat-ayat yang ada, bahwa seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul, ketika mendengar suatu perintah atau suatu larangan, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali menerima. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin maupun seorang mukmin wanita atau mukminah, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, untuk memiliki pilihan lain. Nah, tidak layak seperti itu. Seorang mukmin ketika sudah mendapatkan, mendengar suatu perintah atau suatu larangan dari Allah maupun dari Rasul, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti, bagaimanapun perasaannya. Nah, dia harus menundukkan perasaan tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Allah, demi Rabbmu wahai Rasulullah, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai pemutus hukum terhadap perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian tidak didapati dalam jiwa mereka rasa berat dari putusan hukummu, dan mereka menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Nah, demikian. Jadi itu sikap kita ketika kita sudah mendapati perkara yang pertama, yaitu dalil syar'i. Nah, sudah dikatakan dalam Al-Quran, dalam hadis, ataukah ijma' para ulama mengatakan bahwa itu haram, maka sudah. Singkirkan segala perasaan, singkirkan segala anggapan-anggapan akal yang menurut kita baik. Nah, harus ditundukkan, diikutkan kepada dalil tersebut. فَالْإِثْمُ كُلُّهُ حَرَامُ وَيُعْرَفُ هَذَا بِالْأَدِلَّةِ. Maka segala perbuatan dosa itu haram, dan ini bisa diketahui dengan dalil-dalil syar'i. Nah, demikian, ini perkara yang pertama. Jadi harus ketika seorang mungkin terdapat keraguan di dalam dirinya tentang suatu perkara, rujuk kepada dalil-dalil yang ada. Nah, melihat Al-Quran, lihat hadis, lihat keterangan para ulama, atau minta fatwa kepada orang-orang yang bisa dipercaya agamanya. Nah, demikian. Dia harus berusaha untuk mendapatkannya, sehingga mendapat kejelasan. Al-amru tsani, perkara yang kedua, fa'idha khafiyatil adillah, faraji' nafsaka, idza lam tajid dalilan yadullu ala anna hadha syai' haram wa annahu mamnu' faraji' nafsak. Yang kedua, jika dalil-dalil tersembunyi, nah, sudah kamu berusaha, nah, mencari di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis, engkau telah mencari pula keterangan para ulama, belum dapat. Engkau telah bertanya kepada orang-orang yang alim, yang bisa dipercaya agamanya, mereka juga mengatakan wallahu alam, belum tahu hukumnya. Faraji' nafsak, maka saat itu kembalikan kepada jiwamu. Idza lam tajid dalilan yadullu ala anna hadha syai' haram wa annahu mamnu', faraji' nafsak. Jika engkau tidak mendapati dalil yang menunjukkan bahwa perkara yang kamu hadapi itu haram atau tidak boleh, maka kembali kepada jiwamu. Fa in wajadta fi nafsika tuma'ninatan fi qabulihi fa'alam annahu khair. Jika engkau mendapati di dalam jiwamu ketentraman dan penerimaan terhadap perkara tersebut, maka ketahuilah itu kebaikan. Nah, kalau kamu tenang, tentram, sepertinya tidak apa-apa ini. Nah, tentu sekali lagi setelah berusaha menjalankan tahap yang pertama, tentu dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan hilah. Nah, sekedarnya saja. Nah, sekedar bertanya sudah, membuka-buka Quran dan hadis sudah tanpa bersungguh-sungguh, oh ternyata tidak ada ini. Langsung kembali kepada perasaan. Tentu tidak seperti ini. Tapi setelah sungguh-sungguh dalam mencari dalil yang syar'i. Nah, mencari kejelasan. Wa idza wajadta fi nafsika nafratan anhu wa adama qabulin lahu wa adama itmi'nanin lahu fa hadza dalilun ala annahu syarr. Dan ketika engkau dapati dalam jiwamu nafrah, rasa tidak menerima hal tersebut, wa adama qabulin lahu, dan tidak bisa menerimanya dan tidak tentram menerimanya, maka ini menunjukkan bahwa perkara yang sedang dihadapi adalah kejelekan. Nah, demikian. Jadi seperti ini penjelasan para ulama rahimahumullah. Ingat, setelah kita berusaha mencari kejelasan dari dalil-dalil syar'i, maka ketika kita tidak mendapati dalil, kita kembali kepada an-nafs. Nah, bagaimanakah jiwa kita? Apakah tentram ataukah gundah? Kenapa demikian? Li'anna nafsal mu'min la tartahu ila syarr wa innama tartahu ila al-khair. Karena jiwa seorang yang beriman itu tidak akan suka terhadap kejelekan, dan hanya suka terhadap kebaikan saja. Nah, ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Kenapa kembali kepada jiwa kita? Karena jiwa seorang mukmin tenang terhadap kebaikan dan tidak tenang terhadap kejelekan. Nah, jika dia telah jatuh dalam suatu perbuatan maksiat, gusar hatinya. Gundah, tidak tenteram. Nah, demikian pula kalau dia sudah berhasil melakukan suatu ibadah, rasanya suka di dalam jiwanya tersebut. Dia merasakan sangat suka, sangat bahagia berhasil melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, ini jiwa mukmin. Demikian, inilah hikmahnya. Dan tentu di sini perlu digarisbawahi kata mukmin. Jiwa seorang yang mukmin benar-benar memiliki keimanan. Berbeda halnya dengan jiwa yang tidak memiliki keimanan di dalamnya. Nah, dia tidak peduli perbuatan baikkah, perbuatan jelekkah, dipandang baikkah oleh orang lain ataukah dipandang jelek, dia tidak peduli. Yang paling penting bagi dirinya adalah sesuai dengan selera hawa nafsu. Nah, tentu yang seperti ini tidak bisa dijadikan rujukan jiwanya. Nah, tidak bisa yang seperti itu. Bisa dijadikan rujukan tatkala jiwa tersebut jiwa yang beriman. Nah, fahiya mizanun laha, fahiya mizanun lima huwa khairun wa ma huwa syarrun. Maka jiwa bisa menjadi timbangan suatu perbuatan yang baik maupun suatu perbuatan yang jelek. Wa kaunul insan yastahi minan nas ay yadhhara bihadha asy-syai' yadullu ala anna hadha syai'a itsmun. Nah. Dan seseorang, keadaan seseorang tatkala malu kalau orang lain mengetahui perbuatan yang dia lakukan, nah, maka itu menunjukkan bahwa itu perbuatan yang dosa. Nah, ini cara yang kedua. Setelah yang pertama dari bagian atau tahap yang kedua ini adalah kembali kepada jiwa kita. Maka cara yang kedua, bagaimanakah jiwa kita malu atau tidak tatkala melakukannya? Malu atau tidak tatkala orang lain sampai tahu? Kalau kita merasakan malu, kita merasakan tidak enak kalau sampai orang lain tahu, kita berusaha bersembunyi dalam melakukannya, berarti ini menunjukkan perbuatan tersebut perbuatan yang tidak benar. Liannahu law kana birran lamastahya minan nas. Kenapa demikian? Karena seandainya perbuatan yang dia akan lakukan itu adalah perbuatan baik, tentu dia tidak akan malu dari orang lain. Nah, karena fitrah jiwa manusia biasanya suka kalau diketahui baik dan tidak suka kalau diketahui jelek. Nah, itu sudah fitrah jiwa kita seperti itu. Sehingga kalau kita malu-malu, atau kita berusaha bersembunyi melakukan suatu perbuatan, hati-hati. Berarti bisa jadi perbuatan itu mengandung kejelekan. Nah, demikian penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizullah di dalam syarah beliau. Nah, kita simpulkan sekali lagi, mengetahui perkara yang jelek atau perbuatan yang mengandung dosa itu ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah kembali kepada dalil-dalil syar'i, mencari kejelasan, bersungguh-sungguh berusaha mencari kejelasan hukum. Nah, dari Al-Quran, dari hadis, ataupun keterangan para ulama atau fatwa dari orang yang bisa dipercaya. Nah, jika sudah didapatkan bahwa itu perbuatan dosa, maka selesai. Nah, maka selesai. Kita harus meninggalkannya dan tidak ada pilihan lain bagi kita. Tahap yang kedua, jika kita tidak atau belum mendapatkan kejelasan, syubhat, samar-samar, setelah kita bersungguh-sungguh mencarinya, maka Rasulullah alaihissalatu wassalam di dalam hadis ini mengajarkan dua hal. Yang pertama, kembalilah kepada jiwamu. Apakah engkau mendapati rasa gundah, rasa tidak tentram di dalam menilainya atau tidak? Jika engkau mendapatinya, maka cukuplah itu sebagai tanda perbuatan dosa, sehingga tinggalkan. Dan yang kedua, lihat jiwamu apakah malu atau tidak ketika melakukannya. Malu dari manusia, malu dari orang lain. Jika engkau mendapati jiwamu yang mukmin itu, jiwamu yang mengandung iman itu malu, maka tinggalkan. Nah, maka tinggalkan. Demikian. Inilah tahap atau dua cara kita mengetahui suatu perbuatan itu perbuatan yang mengandung dosa, sehingga biiznillah menyelamatkan kita dari perbuatan tersebut dan dari ancaman hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salama wa afiyah. Namun demikian yang mungkin bisa kita bahas di dalam kesempatan kita kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Naam.